ta'khir al-amal an-musamma al-iman, mengakhirkan amalan dari nama keimanan. Bahwasanya amalan itu bukan bagian pokok keimanan, bukan syarat mutlak iman. Qala wa bid'atu ar-rafd, bid'ah rafd, yakni syiah ar-rafidah. Qala wa bid'atu al-khuruj, bid'ah al-khuruj, yakni memberontak kepada pemerintah, baik pemberontakan secara fisik ataupun secara ucapan. Qala wal tayyib wa bid'ati ar-rafdi wa bid'ati al-khuruji wal bid'i as-sufiyyati. Demikian pula kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum sufiyah. Misli al-mawaridi asy-syirkiyyati wa ghairiha. Seperti perayaan-perayaan maulid yang mengandung syirikan dan semisalnya. Qala wa shaddir rihal ila al-quburi wal asya'i wal asya'u hadhihi barakallahu fikum min hadha an-naw'. Berziarah kubur, menyiapkan perbekalan untuk mengunjungi kuburan wali dan semisalnya, kiai ataupun orang soleh, melakukan syaddur rihal, melakukan syaddur rihal, menyiapkan perbekalan safar untuk berziarah ke tempat-tempat tertentu, termasuk ziarah biriyah. Semua ini, kata beliau, termasuk dari jenis ini, minha dan nawu', yang mengeluarkan pelakunya dari deretan ahlu sunnah wal jamaah. Qala, ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, ada bid'ah al-mukaffirah dan bid'ah al-mufassiqah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ada pula bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala tawalli ahli al-bid'i yusirul insana minhum wa munasaratahum wa dhabba anhum. Tawalli, condong, loyal, cinta terhadap ahli bid'ah menyebabkan seorang manusia, yusirul insana minhum, menjadikan manusia itu menjadi bagian dari mereka, condong, loyal, sering bekerja sama, ta'awun, ya, awalnya berbeda jalan dengan mereka, namun ada kecintaan, kecenderungan loyal, menyebabkan apa, yusirul insana minhum, menyebabkan seseorang yang melakukan itu akan tergabung dengan mereka, jadi satu. Ya, karena ada kesamaan, akhirnya sama. Karena sering berhubungan, sering berinteraksi, dan semisalnya, akhirnya berjalan bareng. Tidak lagi bersama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan yang sebelumnya ya mentahzir mereka, mengingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah, ya, karena kedekatan dengan ahli bid'ah, akhirnya apa? Rujuk dari tahzirannya. Saya rujuk dari tahzir peringatan saya terhadap kalian yang dulu saya lakukan, membuat surat rujuk. Ya, ini suatu musibah yang menimpa seseorang ketika dia condong kepada orang-orang yang menyimpang, berhubungan dekat dengan mereka, akhirnya sudah bergabung dengan mereka. yang dahulu dia meyakini itu suatu kebatilan, kemudian karena thayyib hubungan yang sering, karena lemahnya qalbu, akhirnya dia pun membenarkannya. Qala wa munasaratahum, dan berakibat ya, membela mereka, akhirnya dibela kelompok-kelompok tersebut, baik turatiyin, sururiyin, ataupun yang semisal mereka, min ahli al-bida'i wal-ahwa, dibela. Wazzabba anhum, semakna munasarah menolong, wazzabba anhum membela, dibela mati-matian, disebar di berbagai media, ya, WA, Telegram, Facebook dan semisalnya. Baik. Ini musibah. Tatkala seorang sudah memiliki kecenderungan hubungan sikap loyal, cinta berujung dengan hal semacam itu. Dia bergabung dengan mereka, membela, menolong apa yang mereka lakukan. Oh, itu gini, dibela. Qala fa inna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qila lahu. Sesungguhnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah dikatakan kepada beliau, inna ba'dhan nasi yajlisu ila ahli al-bid'ah. Sesungguhnya sebagian manusia duduk bersama ahli bid'ah, duduk bareng. Faqala insahhu, beri nasihat, nasihati dia. Qala nasahtuhu fa'aba, saya sudah beri nasihat dia, jangan duduk bersama ahli bid'ah, jangan cinta dengan mereka, jangan mu'amalah dengan mereka dan semisalnya. Jadi nasihati, hati-hati, ahli bid'ah itu punya racun, ya, bagaikan kalajengking, kepalanya masuk ke dalam tanah, yang ditampakkan di atas adalah alat penyengatnya, nempel dekat langsung tersengat, bawa racun, berbahaya, jangan dekat-dekat. Kalau sayang dengan agama, nasihati dia, jangan dekati, jangan berteman dengan dia, jauhi dia dan semisalnya. Kata orang tersebut, saya sudah menasihati dia, fa'aba, namun dia enggan, ya, enggak menerima nasihat saya. Qala, kata Imam Ahmad, alhiqhu bihim, ya, berarti kategorikan dia dengan mereka, masukkan dia dengan ahli al-bid'ah. Coba, ya, awalnya bersama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dekat dengan mereka, loyal, berhubungan, setelah mendapatkan nasihat enggak mau menerima, demikian bimbingan ulama kita, alhiqhu bihim, masukkan dia ke dalam deretan mereka. Berarti apa? Hukumi juga dengan hukum yang sama. Qala falladhi yujalisu ahla al-bid'i wa yu'ashiruhum yustadallu alayhi annahu maridun. Orang yang bermujalasah, duduk berdampingan, tayyib, dengan ahli al-bid'ah, ahli bid'ah, wa yu'ashiruhum, dan mengadakan mu'asyarah, berhubungan dengan mereka, interaksi dengan mereka, yustadallu alaih, ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya dia maridun, dia itu sakit. Sakit apa di sini? Qalbunya sakit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyakit qalbu. Penyakit qalbu ada dua, penyakit asy-syubuhat dan penyakit asyahwat. Penyakit syubhat Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang kaum munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, jawaban mereka apa? Innama nahnu muslihun, kami ini berbuat islah, memperbaiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakinnahum la yash'urun. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian kata Allah, setelahnya fi qulubihim maradun. Ini di dalam kalbu mereka terdapat marad, penyakit. Penyakit apa? Penyakit asyubuhat. Merasa benar. Ya. Yakin terhadap dirinya, puasanya, ucapannya, perbuatannya itu adalah mendatangkan islah, perbaikan. Namun ternyata itu adalah al-ifsad, merusak agama. Dari dalam, dirusak. Ini tipe yang pertama, penyakit asyubhat. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit asyahwat, sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Wahai para istri nabi, kalian tidak seperti wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Kalau bertakwa akan mendapatkan keistimewaan. Mereka menjadi apa? Ummahatul mu'minin. Fala takhda'na bil qaul, jangan lemah lembut. Yakni berucap dengan ucapan yang mendatangkan fitnah. Sehingga fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Orang yang dalam kalbunya terdapat penyakit akan apa? Menjadi terpukau, ya, terfitnah dengan suara itu. Suara wanita yang lemah, gemulai, dan semisalnya. Itu dua jenis penyakit qalbu. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Qala hafizahullah ta'ala, falladhi yujalis, orang yang duduk bermajlis dengan ahli bid'ah, berinteraksi dengan mereka, itu jadikan sebagai dalil bukti bahwasanya dia itu sakit, kalbunya sakit. Wa annahu yuwafiqu haula, yang kedua sebagai bukti bahwasanya dia itu sejalan, setuju dengan apa yang mereka lakukan, setipe. Ya, kalau burung itu ya terbangnya bareng dengan burung yang lain, burung pipit ya sama burung pipit, merpati dengan merpati, ya. Demikian, jenisnya sama. Kalau ada burung merpati bareng dengan burung pipit, ya ada sesuatu kan itu. Demikian juga kalau ada thayyib seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kok sering bareng dengan ahli bid'ah, yaitu sebagai bukti. Bukti enggak benar apa yang dia ucapkan. Bukti bahwasanya dia itu memang layak digabungkan dengan mereka. Barakallahu fikum. Qala wa hadza fihi adillatun. Prinsip ini apa itu? Prinsip yang beliau sebutkan, orang yang bermujalasah dengan ahli bid'ah, berinteraksi dengan mereka, itu dijadikan sebagai dalil dia itu orangnya sakit. Dia itu sejalan dengan ahli bid'ah. Kata beliau, prinsip ini memiliki sekian banyak dalil. Banyak sekali dalilnya. Kalau kita sebutkan ucapan salafus saleh, hadis dan semisalnya, akan kita dapatkan banyak sekali prinsip semacam ini. Ya, beliau nukirkan tadi bagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah, ruh, jiwa-jiwa manusia itu junudun, bagaikan deretan pasukan, mujannadah, yang berbaris ya, satu sama lain. Ma ta'arafa minhum i'talafa. Kalau saling kenal, thayyib, satu sama lain akan bersatu, sejalan, setipe. Sama-sama punya misi yang satu, yang sama. Misinya sama, prinsipnya sama, thayyib, yang dicari pun sama, tujuannya sama. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan arwah tersebut yang terjadi benturan, bentrokan, perselisihan, wa ma tanakar minha, ini diingkari, ini enggak disetujui ya, enggak setipe, enggak semodel, enggak sejalan, ikhtalafa, akan apa, berpisah. Memang demikian ya, Allah jadikan arwah manusia semacam ini, kalbu manusia semacam ini, yang ahlu sunnah bergabung dengan ahlu sunnah, yang turasi dengan turasi, yang kuburi dengan kuburi, dan semisalnya, satu jalan, satu arah ya. Gak bisa kuburi bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah, turasi dengan ahlu sunnah wal jamaah, gak bisa jalan, gak akan bersatu, karena memang berbeda. Qala fa hadza ya'talifu ma'a ahli al-bid'i dalilun anna hunaka tawafuqan wa tashabuhan baina al-amrayni wasyakhsayni aw jama'atayn. Fa hadza, perkara ini, thayyib, atau orang ini ya'talif, condong, suka, senang bersama dengan ahli bid'ah. Itu sebagai dalil, bukti bahwasanya annahu hunaka tawafuqan, ada kesamaan. Wa tasyabuhan, ada keserupaan. Di antara dua hal itu, atau dua orang itu, di antara dua perkara itu, maupun dua orang itu, atau jama'atain, di antara dua kelompok. Ya. Kok organisasi ini jalan bareng dengan organisasi ini, ngomongnya berbeda, tapi ternyata bisa jalan bareng. Berarti situ ada kemiripan, ya, kesamaan. Qala wa ala kulli hal, apapun keadaannya, ma dzakarnahu huwallazi yukhriju an da'irati ahli sunnah wal jamaah. Apapun keadaannya, apa yang telah kami sebutkan tadi, itulah yang mengeluarkan dari deretan ahlu sunnah wal jamaah. Bid'ah al-qadar, al-irja, rafad, al-khuruj, sufiyah, al-mawalid, dan semisalnya. Tadi yang mengeluarkan dari agama, dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Qala, soal berikutnya. As-su'al, hal hunaka farqun baina sahibi al-hawa wal-bid'ati. Apakah ada perbedaan antara sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, dan pengikut ataupun pelaku kebid'ahan? Qala, al-jawab, jawabannya, al-mubtadi'u wa sahibul hawa wahidun. Al-mubtadi', orang yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah dengan apa yang dia ciptakan. Wa sahibul hawa, dan pengikut hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsunya. wahidun itu satu. Jadi sama antara sang mubtadi' dan pengikut hawa nafsu. Mengapa? Karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai patokan, ukuran dan standar. Ya, mau berbicara, mau berbuat, mau mengukur ini ibadah, ini adalah amalan yang baik, bukan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, namun dia ciptakan dari dirinya, dari perasaannya, dari fikirannya, bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Mubtadi, ya itu juga dinamakan dengan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Sama. Karena setiap mubtadi dia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wahidun satu. Qala al-mubtadi'atu ashabu ahwa. Pelaku bid'ah itu juga mereka adalah pada pengekor hawa nafsu. Nas'alullah as-salamah. Dalilnya kata beliau, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapakah yang lebih sesat? Enggak ada yang lebih sesat. Ya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Sahibu al-hawa. Bighairi hudam minallah, tanpa landasan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat ayat yang mulia ini, Allah sebutkan ya sahibul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak berjalan di atas petunjuk. Siapa itu? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah mengaku beribadah kepada Allah dengan ritual yang mereka lakukan dianggap sebagai ibadah. Allah jelas mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Ini sahibul hawa. بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, tanpa landasan petunjuk. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah demikian. Membuat thayyib, ucapan, keyakinan, perbuatan yang dijadikan sebagai bagian dari agama, padahal bukan bagian dari petunjuk atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil yang tegas bahwasanya al-mubtadi huwa sahibul hawa. Sama. Qala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau mengetahui orang yang telah menjadikan ittakhadha ilahahu, orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsunya yang menjadi sesembahan dia, diagungkan. Ini merupakan teguran keras bagi sahibul hawa, al-mubtadi, yang telah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Allah katakan, ittakhadha ilahahu, orang yang menjadikan sesembahannya hawa nafsunya. Hawa nafsu dia sembah, dia turuti, dia taati, dia jadikan sebagai patokan, ukuran, bukan lagi syariat. Ini celaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebid'ahan thayyib dikatakan oleh Allah, ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan sesembahannya berupa hawa nafsu. Hawa nafsunya dituruti, bukan Al-Qur'an, tidak pula sunnah dengan pemahaman salaf. Penyembah hawa nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia ala ilmin, di atas ilmu, mengetahui bahwasanya itu kebatilan. Ya, mengetahui apa yang dilakukan sebenarnya itu hal yang tidak disyariatkan. Ya. Dia ciptakan hal-hal baru dari hawa nafsunya, dari pikirannya, dari ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang bukan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qala kulluhum sawa'un, semuanya sama. Ada beda. Ahli bid'ah dia adalah sahibul hawa. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. As-su'al, hal yutasawwaru an yakuna hunaka sahibu bid'atin ghayra da'iyatin ila bid'atihi, bima'na annahu law su'ila an bid'atihi fa innahu sayamdahuha. Kata beliau, kata penanya, apakah tergambarkan bahwasanya di sana ada pelaku bid'ah, ghairu da'iyah, dia enggak menyerukan kebid'ahannya. Dia berbuat bid'ah namun enggak mengajak manusia untuk mengikuti bid'ah yang dia lakukan. Bima'na artinya, annahu law su'ila, jika dia ditanya tayyib tentang kebid'ahan yang dia lakukan, fa'innahu sayamdahuha, dia akan memuji bid'ah yang dia lakukan. Qala al-jawab, ala kulli hal wujida hadha fi'lan anna hunaka ruwatan wusimu bil bid'ati wa hum la yad'una ila bid'atihim. Kita baca dulu keterangan beliau. Jawabannya, apapun keadaannya, hal semacam ini ada, yaitu apa? Sahibul bid'ah alladhi la yad'u bid'atahu, la yad'u ila bid'atihi. Pelaku bid'ah yang tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Dia berbuat bid'ah, namun orangnya enggak vokal. Ya. Bukan sebagai da'iyah. Ada memang. Hadza fi'lan, ini terjadi. Hunaka, di sana ada ruwatan, para perawi-perawi hadis. Usimu, mereka dicacati, dicap sebagai ahli bid'ah. Wahum, sementara mereka la yad'una ila bid'ati, mereka tidak menyerukan kebid'ahannya. Tayyib, barakallahu fikum. Taksim pembagian ahli bid'ah, da'iyah wa ghair da'iyah, ini merupakan taksim yang disebutkan oleh para ulama. Ulama kita. Bahwasanya ahli bid'ah ada dua. Ada da'iyah yang menyeru kepada kebid'ahannya, dan ada ahli bid'ah ghair da'iyah yang tidak menyerukan kebid'ahannya. Berbeda dengan al-hajuri, ya, yang meyakini bahwasanya ahli bid'ah semua itu da'iyah. Semua ahli bid'ah itu da'i, penyeru kepada kebid'ahannya. Ulama kita al-mutaqaddimin membedakan, barakallahu fikum, antara ahli bid'ah da'iyah dan ghair da'iyah. Seperti di dalam permasalahan riwayat al-hadis, periwayatan hadis. Ya, mereka memilah riwayat para perawi dari kalangan ahli bid'ah yang da'iyah dan ghair da'iyah. Yang da'iyah tidak diambil riwayatnya. Ya. Adapun, ya, tentunya rinciannya di dalam pembahasan mustalah al-hadis. Adapun ahli bid'ah yang ghair da'iyah, dia memang dia tidak vokal, tidak berbicara, tidak menyeru umat untuk mengajak kebid'ahannya. Baik. Riwayatnya diterima, di antara syaratnya riwayat tersebut tidak mendukung kebid'ahan yang dia lakukan. Ini. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari guru-gurunya. Baik. dan isinya tidak mendukung kebid'ahan yang dia lakukan. Loh, kenapa para ulama kok melakukan demikian? Kok mengambil ilmu dari ahli bid'ah? Ya. Mereka punya prinsip. Tayyib. Di antara prinsip yang mereka sebutkan, kalau kita tidak, yakni kita dihadapkan dengan dua mafsadat. Mafsadat yang pertama, mengambil riwayat ilmu dari ahli bid'ah. Mafsadat yang kedua, ini kita mengambil ilmu dari dia dalam rangka agar bisa mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kalau enggak ada jalan kecuali lewat jalur ahli bid'ah ini. Namun syaratnya apa tadi? Ghair da'iyah, bukan ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya. Kalau yang da'iyah sudah enggak terima. Satu mafsadat, mengambil riwayat dari ahli bid'ah untuk mendapatkan hadis Nabi. Kemudian riwayat yang mafsadat yang kedua, kita tidak mengambilnya. Namun kita akan kehilangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua mafsadat. Mana yang lebih besar mafsadatnya? Mafsadat mengambil riwayat dari ahli bid'ah ataukah tidak diriwayatkan sama sekali sehingga tidak dikenal sunnah tersebut. Ya. Itu bahasa mudahnya demikian. Sehingga para ulama memilah, membedakan antara ahli bid'ah da'iyah, ini enggak diterima sama sekali. Kemudian ya enggak terima. Kemudian yang kedua, ahli bid'ah yang ghair da'iyah meriwayatkan hadis yang tidak mendukung kebid'ahannya, ini yang diambil dalam rangka menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun bid'ahnya maka dia sendirinya akan mendapatkan mudharatnya. Mengapa? Karena ghair da'iyah. Dia enggak menyeru. Ya. Ini yang dilakukan oleh ahli hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya. Ya akan oleh mereka. Namun barakallahu fikum, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah. Ya. Belajar ke sana dan ke mari. Ya belajar di Salafi, ya belajar di Turafi, belajar di ormas-ormas yang lainnya. Saya ambil kebenarannya, saya tolak kebatilannya. Dari mana antum bisa melakukan hal itu? Man anta wa man al-imam al-Bukhari? Siapa kamu dan siapa Imam Bukhari? Saringannya seperti apa yang anda miliki itu? Ya. Buka, cari ilmu sendiri. Ikut channel ini, ikut grup ini. Semua grup, semua kalangan diikuti. Saya saring sendiri. Ya. Akhirnya apa? Buyar, bubar. Ini demikian kenyataan. Sebagian orang yang dulu mungkin bersama dengan kita, salafiyin, buka sendiri, cari sendiri, disaring sendiri. Ya. Punya prinsip, saya ambil kebenarannya dan saya tolak kebatilannya. Lambat laun muncul syubhat satu, difahami sendiri tanpa ditanyakan ke asatidzah, masuk. Masuk syubhat dua, terima lagi. Dan seterusnya semakin jauh dan semakin jauh. Tayyib. Sehingga benar apa yang diutapkan oleh ulama kita. Al-qulub dha'ifah wasyubhatu qattafah. Kalbu kita itu lemah. Al-qulub dha'ifah, kalbu kita lemah. Siapa yang menjamin bahwasanya kita senantiasa berada di atas istiqamah? Nas'alullah salam al-afiyah. Tidak ada jaminan. Sementara wasyubhatu qattafah, syubhat itu menyambar dengan dahsyat. Ya. Dahsyat. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus bermujalasah dengan ahli ilmu, dengan asatidzah al-fudala dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya ilmu ini, agama ini, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama, agama kita yang menjadi darah daging kita, yang semestinya kita perhatikan. Kata Ibnu Sirin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Yang menjadi ilmu tadi menjadi akidah kita, ucapan kita, muamalah kita, ibadah kita, ya dari ilmu tersebut. Maka dicari, dilihat dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini bentuk kasih sayang para ulama membimbing kita agar jalan kita lurus, membimbing kita agar kita istiqamah di atas jalan Allah. Mereka sudah melihat kenyataan yang ada di zaman-zaman tersebut. Dengan sebab interaksi, dengan sebab kecondongan, dengan sebab muamalah dan semisalnya, ya, akhirnya mereka pun bergabung dengan ahli bid'ah wal ahwa. Kita tambahkan satu pertanyaan lagi insyaallah. Qala as-su'al, ma hiya al-ahkamu al-muta'alliqatu bi ahli al-bid'ah? Apa hukum-hukum yang terkait dengan ahli bid'ah? Qala al-jawab, inna ha'ula'i yanqasimuna ila du'atin wa ila ghairi du'atin. Kata beliau, sesungguhnya mereka ahli bid'ah terbagi menjadi du'at, para tokoh, para da'i, orang-orang yang menjadi corongnya ahli bid'ah. Wa ila ghairi du'atin, dan terbagi menjadi selain para da'i, para penyeru. Qala amma du'atu, adapun para da'i, falahum uqubatun zakaraha a'immatul islam. Para da'i du'at ad-dalal min ahli al-bida'i wal-ahwa, mereka mendapatkan uqubat, mendapatkan balasan, mendapatkan perlakuan, ya, yang disebutkan oleh para ulama Islam. Minha an-nafyu kama nafa Umaru sabighan wa nafa ghairuhu. Di antaranya adalah pengasingan, ya, di apa, kalau orang dikeluarkan dari negeri itu, ini istilah apa namanya, apa ya, dikucil apa saya kerennya itu, deportasi, ya, iya, dideportasi, ya, minha an-nafyu, dideportasi, diasingkan, diusir, dikucilkan. Kama nafa Umar, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeportasi, mengusir Sabigh, diasingkan di sana, satu tempat yang jauh, ya. Kemudian penduduk yang berada di sana diberitahu, hati-hati dari Sabigh ini. Sudah diusir, dikucilkan, deportasi, kemudian diberitahu masyarakat yang ada di situ, hati-hati dengan dia, jangan diajak bicara. Betul-betul dikucilkan, ya, ditempatkan bukan tempat tinggalnya lagi, di tempat yang lain. Orang-orangnya baru, sikapnya pun juga baru, nggak diajak muamalah, nggak diajak ngomong, nggak ini dan seterusnya. Sehingga betul-betul terasa. Karena dia membuat hal yang baru, yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka perlakuannya semacam itu. Ya. Layak. Pas dan pantas. Wa nafa ghairuhu, demikian pula yang lainnya dari kalangan para ulama, melakukan tindakan semacam ini. Itu masih mending, ya. Wa minha, di antaranya al-qatlu, yang dibunuh. Ini perlakuan para ulama terhadap du'at ahli al-bid'ah. Dilihat tingkatannya, levelnya itu sudah seberapa parah. Bahayanya seberapa besar terhadap kaum muslimin dan Islam. Minha al-qatlu, di antaranya adalah dibunuh. Kama qatalu al-Ja'da ibn Dirham. Ada sebagaimana mereka para ulama membunuh Ja'ad bin Dirham, disembelih. Sang khalifah disebutkan, walaupun riwayat ini butuh dilihat kesahihannya, masyhur riwayat ini, diperbincangkan tentang kesahihannya, namun masyhur di sana. Ya, sang khalifah mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, dhuhu dhuhayakum, wahai kaum muslimin, setelah khutbah, khutbah Id, wahai kaum muslimin, sembelihlah kurban-kurban kalian. Fa inni mudhhi Ja'ad ibn Dirham, sesungguhnya saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya. Fa innahu yaqul, sesungguhnya dia mengucapkan, inna allaha laisa bimutakallim, sesungguhnya Allah enggak berbicara. Ya, Allah enggak berbicara. Itu kemudian sebutkan yang lainnya tentang kebid'ahan Ja'ad bin Dirham, disembelih. Kemudian kata beliau, wal hallaja, hallaj ma'ruf, ya, hallaj yang memiliki akidah al Hululiyah, punya kisah-kisah palsu, kadzab, ya, macam-macam kisahnya Hallaj ini. Ini juga dibunuh oleh pemerintah karena keyakinan Hululiyah yang diistilahkan dengan Nasud dan Lahud, bahwasanya unsur Nasud, unsur manusia, itu menyatu dengan unsur Allah Lahud, Uluhiyah. Demikian pula unsur Uluhiyah menyatu dengan unsur Nasud, manusia, bercampur. Ya. Pada diri Hallaj. Tapi jangan disangka enggak ada pembelanya. Pembelanya Hallaj itu juga banyak. Ya. Termasuk juga di Indonesia, kan gitu. Kalau di Indonesia ada siapa? Masyhur kisahnya, ya, Syekh Siddi Jenar. Ya. Atau mungkin sebagian antum tahu, yang enggak tahu alhamdulillah. Ya. Dari kalangan mutaakhirin yang saat-saat ini ada ucapan-ucapan yang nyeleneh membela semacam Hallaj ibnu Arabi tanpa alif lam, ibnu Arabi, ya. Membela siapa lagi, Syekh Siddi Jenar yang meyakini manunggaling kawula Gusti, ini jelas-jelas kekufuran, ya. Meyakini bahwasanya unsur-unsur Allah itu ada pada dirinya, sehingga seperti sebagaimana, ya, sebagian kaum Nasrani meyakini bahwasanya unsur-unsur Allah itu ada pada diri Isa, ya, sehingga dia disembah. Tayyib. Kisahnya banyak tentang Hallaj, tapi kisah-kisah dusta. Kisahnya lucu, ya. Silakan dilihat di sana. Ya. Tapi kisahnya banyak sekali, kisah-kisah dusta tentang Al-Hallaj, pembohong. Qala wa ghairihi wa ghairahu dan lain, tayyib, wa ghairahu min a'immatil bid'ah wad dhalal dan lain sebagainya, dan selain mereka dari para pemimpin, para imam, para tokoh kebid'ahan dan kesesatan. itu perlakuannya demikian, dideportasi, diusir, diasingkan, dibunuh. Ya. Qala wa ammal atba'u, adapun para pengikut, ya, orang-orang yang sekedar mengikuti, fahuwa fahaula yursyadun wa yubayyinu wa yubayyanu lahum wa yad'u wa yud'auna ila Allahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Adapun mereka diberi bimbingan, diajari, diarahkan, ya, karena enggak mengetahui. Ini keadaan mayoritas. Diberikan bimbingan, wa yubayyan, dijelaskan kepada mereka, diajak, diseru untuk kembali kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, bimbingan, nasihat, tayyib, dengan arahan yang bagus. Barakallahu fikum. Ini penjelasan yang jelas, gamblang dari beliau, bagaimana kita memperlakukan ahli al-bid'ah, baina ad-du'at wa ghair ad-du'at. Nas'arullah salam wa taufiq, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.